kagetnya Kang Prapta. Bahagia tanda baca ingkang pinara. Duh, tobat teing. Nyangakeun semakaturan sasumpingna kalayan nyangakeun baktos ponyok panjenengan Raka Prabu kaulanu. Diterima geulis. Atuna sarga tiyakeun. Ulih di mana diantos ditardi aya wartos Raka paman Sangkuni kalayan Kang Rai Dursasana gugur name Krumu ayeuna diantos antos di mangsa pecah sawet tadi. Teu kedah panjang lebar nyai. Tapi nadal mah kumaha? Alah. Ayeuna mah kieu we Akang teh nyuhunkeun ridona. Wayana si Bima bakal datang udang Akang tetewani kudu nyingareupan si Bima ujung hingga kudu gelut ku pelotot nage Akang tegis ngadeg-deg tuur. Akan bener-bener ringkak atuh. Peras! Gaya di jalan Akang ayana deg sadar deg tega menta dihampura kapanawa wayana Akang nganya nyeri ti jaman letik ngani ayat ti jaman budak nganes ti jaman kerburi. Bukituna Akang minta idin tinyai sangkan Akang ayat dina pangampura panawa bari jeng salamet urang pasrahkeun we yete nagara astina telucu sabab yete keurna na atawa panawa nubogana warisan nagara astina yete sangkan urang salamet kuat ai geus dipasrahkeun manya urang teh di mana be dipernahkeun ana ku panawa. Kumaha? Dek masrahkeun naon? Masrahkeun nagara astina. Sabab dugi ka kitu nanya teu kapan lamun keur linglung teh sok namakan tapi dangu. Kaula teh supaya masrahkeun nagara astina kapanawa pikeun kasalametan salira. Teu bina. Moal tiasa. I ulah kitu geulis. Moal mah tiasa nyamos moskel. Aduh, nah nyai tepi ka kitu. Piraku poho deui kapan nanging pangapunten tiba lagi kaula teh teu sanggup dipijara ku anyen teh teu bogoh teu hayang. Kan ku pamaksanakan di kerama bungku. Aduh. Tepi ka kaula karita mangkukeun. Teu naon Raka Prabu Suyodana mikarep ka kaula mikah hayang ka kaula hukum ka kaula kanas kaula teh hayang mas kawinan ku nagara astina. Kapan saharita sanggup? Saharita sagera teh masrahkeun sarta dokumentasi dipasrahkeun ka kaula sakarita ngadamel perjanjian. Atuh ayeuna bakal dipasrahkeun ka panawa nah ieu teh nu anyeun. Memang ieu teh hakikat anu panawa tapi anu manu kaula atuhna harejeki batur barang batur hak batur warisan batur kana dipake dibikeun ka batur. Mas kawin mung. Ijin mas kawin ai sugan teh nu anyeun ka kahormatan nyaho ayeuna mah tetep nu kaula pongana tah kitu ngagu ka sisa kuning eta kitu dulur lapur baraya beak pamili leungit ai geus dulur ancur baraya beak tentara korban tanggung jawab eueuh na kitu jadi pamimpin teh kitu. Aduh. Rajin teh geureuy kawani dina mangsana loba pamili. Rajin teh amarah ngagugudag dina mangsana baraya loba. Komplotan. Atuh ayeuna aing geus dulur lapur baraya beak pisan tanggung jawabna. Amun kitu mah anjeun teh pamimpin Unico Peah bujeung hingga ngabunian tak ceuli geus ka katiungan. Di mana kahujanan kopea sok dicabut disuputkeun kana kelek kasieun baseuh tak anjeun geus kitu teh berarti kitu. Di mana tentara rusak rakyat aut-autan nagara tureng sangtisang anjeun mah susulungunan nyumput sieun ku si Bima mana tanggung jawabna puas jabongan anjeun ti bae lagi teu kurang-kurang diingetan teu kurang-kurang dielingan tambah kakieu jadi na teh kakieu kalah kakieu geuning eta aduh wah masa bodo moal maka jengkur masrahkeun nagara astina sagala rupa itu ieu ujung hingga deungeun-deungeun atawa nulian pamajikan oge geus eubelana cekan dari sakapeung. Bangana pangananya. Aduh. Kekurang-kurang panita nyelingan wiku anu mukruk ulama anu mereka terangan dari mana torekeun ai hayang selamat tapi nu ditinjak jalan salah. Kekurang-kurang anu nyodorkeun tinsakeun jalan selamat tebongana anjeun bet natorekeun ka bawaku nafsu anu digusurna ku setan tara geus akibatna kieu kumaha geus kieu jadi jadang ngeberung wae atuh lah. Memang Akang rumasa nyai. Teu rumasa kumaha? Sajabana ti kurawaan culur anjeun, anak kaula geus nyakitu mandra kamara korban. Bapa anjeun, bapa kaula geus nyakitu mitoh anjeun, kepi kamilu hancur digebruskeun ku anjeun, disilakakeun ku anjeun ngabela anjeun. Aya-ayana nu dibela geus tanggung jawab anak itu jadi pamimpin teh kitu. Kata lakinya geus sama. Coba pikir. Geulis. Hayu pamajikan teh salaki, salaki teh pamajikan ulah kikit. Kalangkungan teuing eta kikit tuan sasauran teh pamali nyai. Ang sabar ada pangananyeun. Bapaknya kecelaka sama dengan Allah. Partoskeun ka Gusti Bima keur ngawangkong di Kaputren kitu. Ngobrol. Keur dogdag sareng Bangowati. Bango. Nya. Eta mah Akang lah. Apa kitu si lain teh tu. Dan agan agan ageng. Tabala eta nuju dogdag sareng garwana di Kaputren. Yayi. Yayi Bima. Yayi. Mangga tangtoskeun jorah ka karakter ieu. Akan bakal nonton kakang Bima. Kaula nonton ti Mega Malang. Mangga gerah jorah ka karakter Markus ayeuna. Sapertosna Bima mireng tugas lajeng jorah ka karakter ka Kaputren. Suyudana ajak kaget. Rayi Bima nyangakeun haturan, ti Acet nyangakeun haturan. Teu terima. Sareng saha? Kaula pribadi. Jang, ulah di dieu wae kitu dina hanapeun janela beusi loncat ka dieu. Tah, kitu we eta mah. Aeun. Balanga. Aeun. Akan dilawan Karaton Ulah Kidul beusi lompatna ka inya. Masing-masing. Lor habak we tong asa-asa. Dicurangna we. Kunaon ninggalna nya euy? Naon? Ninggalna ningana ya kupot we cepot kana jala we jala monyong kupot we cepot kana Suyudana aja kaget sieuna kaya bocah cilik tentara rusak dulur geus hancur baraya geus korban lulumpatan ciga pebenyit. Coba singkir orang pada aku pikir mati. Cuk jepun puntang jepun batik gue. Coba. Rai antosan. Ayo maju. Ampun Rai. Ulah warak kabujeng ku nafsu. Cing nyai banowati cing nyawe kakak urang pasrah ke nyai. Mau bisa mangsa bodoh. Puas dah bongan anjen. Tuk buat keing. Ayo maju. Keluar. Aduh ampun Rai. Akan mereka sempetkan pikeun sasana. Bisa. Waktu balik tung cunuk. Aing dihina-hina di zaman budak. Aing ngalaman dituruk di balai segala-gala. Aing ngalaman ditempatkan di harga pura di tempat rengit. Aing ngalaman dibuang 12 tahun di alas kamiaka. Allah. Katilu 12 tahun nyamun. Jina masayina lintar di kajahatan anjir. Waktu balik itu, yang sulit rasanya hati namun san ngegorok, beheng anjir. Waktu balik itu, lah pulau badong yang pernah tinggang mencukang irung nakanya. Ya, ngomong lah. Dah, ya, berjantung hati yang kayaknya bedol ya bujana dah. Duh, bedol bujana, mata saya lah. Kumaha tai geus kitu kumaha sabagar teh mongkeun tanggung jawab raja teh dia teh mongkeun lain samatem kitu. Akang teu deuk menta di hampura Rai. Bisa Duki pasahan, wal. Pinasti kersah yang tunga para. Suyudana sangat rewas nutaya kingana asat sabak jajantung kuni sentak kubi manu jika gitu. Ngareret kapalih katuhu janela kaputren molongpung anu blasna kapatamanan. Suyudana loncat sakarumpat lapet. Dituturkan ku ingkang garwa Dewi Banwati dipun break dening Bima. Kaya bocah cilik si Suyudana. Dalala abdi kuat loh Thomas si ampir irung katin sak dulu. Biar lo sila sebelan kayak. A, loncat. Bener dong, kakak-kakaknya. Oh, absurd bener. Bang, iyo. Iyo di nahanapun kemang Eros. Ada Eros, ya. Kamu Suyudana. Papi sah lompat nasreng garwa Dewi Banawati. Prabu Suyudana kapalih tikidul. Banawati kapalih tikaler. Mangking Banawati baka kasasar ka pertapaan Curug Sewu. Baka patepang sereng Prabu Baladewa anu nuju ngolah tapa melaksi ke asem dina dampal perangan. Yeta ya sanes tugas kresna. Ulah waralugai tina tapa lamun siki asem tiasan jadi dina dampal panangan. Bari padahal yeta mengusakadar ngelejokin wungkul. Sangkan Baladewa ulah campur dina Bratayuda anu dipingis. Ingis ngagunakeun senjata nengala anu ngabahayakeun. Sri Nanda Kresna anu janten komano. Sumar kemanikan prataka sia-sia. Yayi Bima. Yayi Bima. Inggih. Itu Kakidul, Mbak. Kakidul. Haya, udah. Kakidul. Dinahanapun kakak paling min. Dan eta dina geureuk bonhui. On. Nya tabutuh. Aduh. Terus kurang terus. Kurang ajar kitu tah si taun. Sepupu do dan nagara Astina euy. Da kumaha tepika? Soreng sangkieu. Tang papatuh. Warisan gunungan kuring ketika di kekewak suganteni adek ngamu mulai tobat keing ha? ayo milu terus langsung lupa kalau banyak kaki dulu udah sakal warna te pusar daya negara Astina ngalangkungan wates kota beras kapak kampungan tumibat kapal desan ngancik di pakemitan diobrol dening Bima. Prabu Suyudana langsung lompat ke aras Banarasa nyumput dina sanir kai anu nang tawi nanging Bima waspada rena Suyudana nuju nyumput nyempot dina sanir kai langsung tangkal kai dijejek ku Bima hingga runtuh sepisan. Suyudana loncat di serangan ku karewas. Pan muncul siap jang marukana dekatnya umurin tuai aku mah gitu nyempol bea rasa nama buni dinangana pun akar kai nungararin ku sama cangkeng karena bujur itu kabunian. Didedek tangka kai tepi kaluncak. Aduh, kan eta. Ali dol. Jan, sampai ditinggalkan 12 tahun ke 17 tahun nyamur. Nah, gitu kumakan. Leweng tepi ke bulis diri kia. Bulis diri? Nah, ya. Tuh, jadi para pemimpin akan masyarakat yang beritunggara, ayah nanti diwirata. Tuh. Musak itu enak, nak. Sebagian ageng mengareksakan pembangunan di tingkat kehidupan ke tingkat kedua. Nara. Ngalaksanakan tugas rak gantang, cia. Rak gantang, kan? Nah, untuk segini, kan? Nona, yang apa betul? Artinya? Tungun. Artinya rak gantang? Tungun. Gerakan gandrung tangkal. Ada beda. Jadi ulah ayah gunung-gunung nubulistir serta ulah ayah tanah anu kosong kudu dimanfaatkeun. Sabab menjadi pokok teh dina mangsa halodo. Halodo karek sabulan cai geus kurang netelakeun sumber cai teh akar kai anu tangtu. Jadi ku ayana eueuh pertahanan di leuweung teh tepi ka cai ngabulung-bulung langsung ka walungan. Tenyang sang pengen kan? Atuh temahna pupuk-pupuk anu ti gunung teh eueuh mangpaatna euy tenyang sang. Tangkos. Jadi ku kituna sawadina. Muga-muga wae ieu teh leuweung jeung kaayaan asina teh cinggera ka Cepeng Kudulungan. Laratnya. Jadi wirata mah cenah sanga kulawarga warga berencana eta geus rengse. Kitu kan? Nya. Nuhun ah. Anu maksud jeung kasimpulan kulawarga berencana teh pikeun ngakontrak kasajahteraan kulawarga. Kitu. Jadi ti putra ka putra teh kudu aya antara. Supaya eta anak urang anu pangageungna teh bisa ngarasakeun kanakannya ah inung jeung bapana. Ibuna sehat pangeten. Atuh ibuna nya kitu sehat. Jadi dina mangsana aya antara ti putra ka putra teh bisa pulih deui kasehatanna teh. Tantos kudu kitu mah teratur. Jadi upami henteu keluarga berencana laras ti putra ka putra daya pisan kasempetan anu temahna bapa teh jiga bal beliter. Udah kumaha bal beliter teh kan? Ditu ditajong usaha dugdeg istilahna mah sirah dijieun syukur-syukur dijieun sirah. Nanti tutut dungdungnya. Iya. Hay hasilna teu mah hay anak bangkareakan. Alah kumaha atuh jadina? Tangtu bakal rusakna. Ah ieu teh lintang ti kulawarga berencana anu bakal bisa ngahindarkeun. Eta nya ta. Bari jeung katilu ayana kulawarga berencana ieu teh pikeun nyacapkeun kasih ka nyaah ka deudeuh ibu rama ka putrana. Kitu mah cacap sarasa hiji pan aya antara ti putra ka putra pan cukup anak teh bisa ngarasakeun ka nyaah bapa jeung indung. Aya katangtosan tadi. Teh itu leutus ka sebulan teh geus jauh euy. Hayuk hayuk duh. Jang. Jang. Sung rampak sabutuh lah kitu. Sabut teh ka nya butuh mah. Sabut teh butuh mah. Akhirnya teh sabur. Jadi Bima. Inggi. Kawetan. Salamina di komando Kusri Narendra Kresna. Anu temakna Suyudana. Saparantos nama tu alas manjing alas beras kabah sisir. Kasisi lautan didinya kepegat jalan. Waduh. Kudu ka mana aing lompat sedengkeun ka pegat ku lautan eueuh pisan pikeun panyumputan. Tapi aing teh inget boga kakuatan ilmu ti Kangjeng Rama bisa hirup di darat jeung di cai. Cing eta? Cing hayang nyaho sugan bae aya mangpaatna. Ieu ilmu bakal digunakeun muga ieu lautan cing bisa aya jalan pikeun kaula nyumput di jero laut. Lajeng Suyudana meureumkeun suasana. Cinana kumamrat matu dia malaras. Cinana kumamrat matu dia malaras. Laki yakinkan menekung mulutku. Sapa mulut ginuran sapa netaing tina kanan. Tuh. Saparantos nanyasakeun ilmu. Saharita lautan melompong. Suyudana kalintang pingahna lajeng anjruk dateng lautan. Iya jalan kabagjaan teh mah salamet kaula Bima susul aing hayang nyaho bisa ka jero laut atawa henteu. Pinterna Kresna barang mingal. Suyudana manjing dateng lautan. Ngandika. Yayi Bima lah. Yayi Wrekodana. Ingi. Kantos lagi. Dawala. Abdi pulang. Astra gini gak? Sun. Sun kumaha. Abdi ban. Iyo dina batu karang. Kerayi antos lagi. Kemana si Suyudana? Suyudana lompat ke jero laut. Katingal ku akan ngedak-ngedak lautan belah. Merompong jadi jalan ke desa Sapuan. Antos! Akan bakal ngejalankan penipu muslihat ke Suyudana. Akan bakal menyiptakan padepokan di jero laut. Serta akan bakal menyiptakan diri jadi panita. Pikir ngapa bodoh Suyudana lintang tiwadul paradna. Kertukang pokok. Iya. Alas. Buat keklantos inalena kresna punyulinga papa. Sama nyingna kalautan saharita. Ngakunakan ilmu. Triwikramaan watekna tiasa ngarobah salira. Tina ageng kana alit, tina alit kana ageng. Tina sae kana awun kalayak, tina awun kana sae. Ulengit diri saya tina ical warna sanyatani. Jangelek janten panita di dasar lautan. Sarita di dasar lautan nyiptakan padepokan. Allah. Muncul-muncul Prabu Suyudana kalintang kagetna. Ulu. Nah rasa kaget tenyit ayah padepokan di jero cai. Nanging muga-muga ieu teh cing jadi jalan anu tangtu. Sugan hiji sanghyang anu ngancikna. Pangapunten anu ngalingihkeun ieu padepokan. Weh, saha kaula masa dedeukeus mangalingih nangga. Tresna parantos ngawucur panika. Mangalingih kamu pangapunten bapak panika. Bunga rumah Sukun hapun tenan uka teda peres salira teh Suyudana kakasih tehnya cuma gening tingali kakaula ih moal kahalangan kuangan keur kaula nyata waspada ih kaula malain waspada tapi dinyahokeun tisaha salira nyaho ka kaula kaula nyaho ka anjeun teh kulantaran patepung jeung anjeun jadi ti anjeun kaula nyaho ka anjeun teh